Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin, pendengar radio Indah Siaran kami hormati. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Salihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah, dan disusun juga secara indah oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada bab Al-Muhafadah Alal A'mal, menjaga amalan-amalan saleh, menjaga keikhlasannya, menjaga kelanggengannya, jangan sampai terputus dan jangan sampai rusak dengan kesyirikan kecil, yaitu riya atau ujub atau bagadiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah hadis an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه, يعني متفق عليه بخاري ومسلم. Dan hadis kedua, عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jika terlewat salat malamnya karena sakit dan lainnya, maka beliau salat di pagi harinya 12 rakaat. Rawahu Muslim. Hadis pertama tadi dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma qala li Rasulullah sallam, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabat anaknya sahabat, semoga Allah meridhai keduanya, menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepadanya, ya Abdullah, la takun misla fulan, jangan engkau seperti si fulan. Dulu dia bangun malam, kemudian dia tinggalkan qiyamul lail. Muttafaqun alaih. Kemudian yang kedua adalah hadis Aisyah bahwa Rasulullah SAW ketika terlewat salat malamnya karena sakit atau karena yang lainnya, beliau salat di pagi harinya 12 rakaat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dua hadis ini sangat jelas kaitannya dengan pembahasan bab, yaitu menjaga amalan-amalan saleh. Yang pertama, menjaganya agar tetap langgeng, jangan terputus. Disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah ibn Amr ibn As. Abdullah ibn Amr ibn al-As adalah anak sahabat, sahabat anak sahabat, masih muda dan semangat beribadah, dan juga semangat talabul ilm, masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat kepadanya, la takun mithla fulan, jangan engkau seperti si fulan. Disebutkan dengan mubham, mubhamnya ini tidak disebutkan namanya siapa, hanya dikatakan jangan seperti si fulan, begitu saja. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bisa jadi yang menyamarkan adalah Rasulullah SAW sendiri. Jangan seperti si fulan yang dulunya sholat malam kemudian dia meninggalkan sholat malam. Bisa juga dari Abdullah bin Amr bin As sendiri. Artinya Rasulullah SAW menyebutkan jangan seperti si fulan itu dengan namanya, tetapi kemudian Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As menyebutkan dengan kalimat yang disamarkan. Si fulan, jangan seperti si fulan. Bisa jadi nabinya sendiri yang memang menyamarkan namanya, atau nabi menjelaskan namanya dengan jelas tetapi Abdullah bin Amr bin As menceritakannya dengan disamarkan, ataupun bisa jadi rawi-rawi yang setelah Abdullah bin Amr bin As. Ala kulli hal, apakah itu dari yang pertama, dari Rasulullah SAW sendiri, atau dari Abdullah bin Amr bin As, atau dari rawi yang setelahnya, maka semuanya menunjukkan pelajaran penting. Yang penting dalam satu pembahasan ilmu adalah inti faedahnya, bukan ta'yin namanya. Yang penting dari sebuah ilmu adalah ilmu itu sendiri, tidak dengan ta'yin nama si fulan dan si alannya. Misalnya ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah SAW mencontohkan kepada Abdullah ibn Amr bin As misalnya dengan seseorang yang dia dulunya salat malam, kemudian dia tinggalkan, artinya tidak lagi salat malam. Maka Rasulullah SAW menasihatkan, jangan kayak si fulan. Ikhwan ibn a'azakumullah, bukankah tidak disebutkan namanya dengan ta'yin, faedahnya tetap didapat? Artinya, siapapun dia, kamu jangan tiru. Siapapun dia, kamu jangan ikuti. Yang tadinya dia salat malam, masya Allah rajin, tiba-tiba belakangan menurun, dan akhirnya berhenti, tidak lagi salat malam. Maka Abdullah bin Amr bin As juga meriwayatkan dengan abhama, dengan menyamarkan namanya. Nabi pernah berkata kepadaku, jangan seperti si Polan, jangan seperti si Anu, yang tadinya Qiyamul Lail, kemudian dia tinggalkan Qiyamul Lail. Pelajaran tetap didapat. Sehingga kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ditutupnya nama secara jelas atau disamarkannya nama tadi secara jelas yang dibikin samar, itu ada dua faedah. Faedah pertama, as-sitru ala hadha syakhs. Faedah pertama, menutupi aib seseorang. Faedah kedua, anna hadha syakhs rubama tataghayyar haluh fala yastahiqul hukum. Yang kedua, bisa jadi orang tadi sudah berubah. Ketika kamu ceritakan jangan kayak si fulan, ternyata fulan itu sudah jadi baik, sudah salat malam lagi. Kita enggak tahu. Baik, sehingga lebih bagus, lebih tepat dan lebih selamat kalau kita tidak menyebutkannya secara ta'yin. Jangan seperti si Anu atau si fulan yang dulunya Qiyamul Lail kemudian berhenti Qiyamul Lail. Sehingga dua faedah tadi didapat. Yang pertama, menutupi aib seseorang. Yang kedua, barangkali dia sudah berubah jadi baik, kita enggak tahu. Ada faedah ketiga? Bisa faedah ketiga, yaitu memudahkan orang lain untuk bisa berubah jadi baik. Memudahkan orang lain untuk bisa mudah berubah jadi baik. Karena biasanya kalau sudah diumumkan di depan umum, jangan kayak si fulan, fulan bin fulan, Ahmad bin Abdullah bin Zalim bin fulan, bahwa mereka, dia itu tadinya begini, sekarang begitu. Sudah kadung terkenal jelek, biasanya susah untuk kembali. Tetapi kalau disamarkan, kemudian dia merasa, astagfirullah, saya seperti itu, jangan-jangan saya yang dimaksud, saya akan berbuat jadi baik. Akan mudah. Akan mudah untuk kembali kepada kebaikan. Ikhwan ibn a'azakumullah, asyahid. Bukti dari hadis ini adalah, atau syahid, inti dari hadis ini yang dimaksud oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah menjaga Qiyamul Lail, jangan berhenti. Kalau biasa 3 rakaat maksud saya setiap malamnya, maka kerjakan. Atau yang biasanya sebelum tidur 3 rakaat, teruskan. Atau yang biasa Qiyamul Lail 11 rakaat, masya Allah, maka jangan berhenti. Jagalah amalan tersebut, sebagaimana pernah kita sampaikan, khairul a'mal naam adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan adalah yang langgeng terus-menerus, walaupun sedikit, tapi langgeng. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. hendaklah seorang hamba kalau beramal dengan amalan saleh, maka langgengkanlah, teruskanlah. Ini faedah dari hadis yang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, contohnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau terlewat salat malamnya? Apakah karena sakit ataupun karena yang lainnya? Maka beliau mengerjakan di pagi harinya dengan menggenapkannya. Beliau mengerjakannya 12 rakaat di pagi harinya. Demikian hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim fi sahihi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu shalah min al-lail min waja'in aw ghairihi shalla min an-nahari 12 rakaat. Bahwasanya Rasulullah SAW, kata Aisyah, jika terlewat salat malamnya karena sakit dan lainnya, beliau salat di pagi harinya 12 rakaat. Ikhwan bin a'azakumullah, di samping itu adalah sebagai qadaan, mengganti apa yang terlewat, itu juga sebagai targhiman lisyaitan. Apa targhiman? Bikin jengkel syaitan. Syaitan kadang-kadang menggoda dengan membuat kita terbuai, tidur, dan membisikkan atau meniup-niup agar kita tidak bangun, agar semakin lezat, semakin enak tidurnya, sehingga terlewat salat malamnya. Dikira berhasil. Syaitan mengira telah berhasil godaannya. Ternyata pagi harinya dia ganti dengan 12 rakaat. Kecewa syaitan. Jengkel syaitan. Sehingga barakallahu fikum, menggantinya di pagi hari dengan digenapkan 12 rakaat, itu terghiman, membuat jengkel syaitan. Dan kita dianjurkan untuk membuat jengkel syaitan, membuat marah syaitan, yaitu dengan menyelisihinya, dengan mukhalafah dan menyelisihi syaitan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dua hadis ini sangat tepat sekali dimasukkan dalam bab al-muhafadah alal a'mal, menjaga amalan-amalan saleh. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.